Halo, salam Nusantara. Perkenalkan, kami dari BUMA, Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Rejang, khususnya komunitas Rejang Kutai Lubuk Kembang dan Rejang Kutai Cawangan. Badan Usaha Milik Masyarakat Adat Rejang ini sekarang sedang mengelola kopi hasil bumi. Lebih jelasnya, kami beri nama brand kopi masyarakat adat Rejang ini adalah Jangkupi. Jangkupi itu apa? Jangkupi ini merupakan akronim dari dua suku kata, yakni Jang yang merupakan sebuah penyebutan bagi masyarakat adat Rejang, dan Kupi adalah penamaan kopi dalam dialek suku Rejang. Kopi ini dikelola langsung oleh komunitas adat yang berlokasi di Tanah Rejang, di Kabupaten Rejang Lebong, yang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ini, jauh, sangat jauh sebelum kemerdekaan, masyarakat adat Rejang sudah bertani dan menanam kopi dan mengelola kopi itu sendiri. Jangkupi ini bagi komunitas adat Rejang khususnya bukan semata sebagai produk, namun jauh dari itu. Kopi ini menyimpan perjuangan, semangat, harapan, dan kekuatan mereka. Jangkupi menjadi pesan bahwa masyarakat adat hari ini bisa berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Kami dari BUMA akan mengirimkan bubuk kopi olahan masyarakat adat Rejang khususnya, dan akan dibawa ke Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Kopi ini akan kami bagikan untuk seluruh peserta Kongres Masyarakat Adat ini. Dan kami siap mensukseskan Kongres Masyarakat Adat ke-6 di Papua.